إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjaganya dan akan membimbingnya kepada kebaikan urusan dunia dan urusan agamanya. Ibadallah, ketahuilah sesungguhnya sebesar-besar dosa atau di antara dosa-dosa besar yang terbesar dan termasuk kejahatan yang terbesar adalah amalan sihir. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perbuatan sihir. Sungguh telah datang peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan sihir. Dan siapa saja yang bermuamalah dengan ilmu sihir, baik di dalam kitabullah atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal muslimun, sihir bisa berupa simpul-simpul, tiupan-tiupan atau mantra-mantra yang disertai dengan bekerja sama dengan syaitan dan jin-jin. Sehingga dengan sebab itu, seorang tukang sihir, dia mampu untuk memberikan madarat. Seorang tukang sihir akan memberikan madarat. Dengan sebab itu, seseorang akan meninggal atau akan sakit atau dengan itu akan memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ibadallah, sesungguhnya hal itu semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan sungguhnya mereka, yaitu para tukang sihir tersebut, tidak mampu untuk memberikan madarat kepada seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ibadallah, sesungguhnya manusia, mereka tidak mampu untuk mempelajari sihir, tidak mampu untuk menjadi seorang tukang sihir, kecuali dia harus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Al-Qur'an, menghinakan Al-Qur'an serta menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, nabadha fariqum min alladziina utul kitaaba kitaballahi wara'a dhuhurihim." واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ia membenarkan apa yang ada pada mereka, maka sekelompok dari ahlul kitab mereka membuang kitabullah di belakang punggung-punggung mereka seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Sementara Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam tidaklah kafir. Akan tetapi syaitan-syaitan tersebutlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ibadallah, oleh karena itu tukang sihir, mereka semua kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah keduanya, yaitu malaikat Harut dan Marut, yang dijadikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia di muka bumi, tidaklah keduanya mengajarkan sihir kepada seorang pun, melainkan keduanya mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian bagi manusia, maka janganlah kalian kufur, janganlah engkau kufur, yakni janganlah engkau mempelajari sihir, karena dengan itu seseorang akan menjadi kafir. Ayyuhal muslimun, sesungguhnya mereka tukang sihir, mereka tidak akan menang dimanapun mereka berada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يُفْلِحُ السَّاهِرُ حَيْثُ أَتَى. Dan tukang-tukang sihir tidak akan pernah mendapatkan kemenangan dimanapun mereka berada. Dan mereka, tukang-tukang sihir adalah termasuk sebesar-besar orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ مُوسَى قَالَ مُوسَى إِنَّمَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. Sesungguhnya apa yang kalian bawa itu adalah sihir, yakni ucapan Musa alaihi salatu wasalam kepada tukang sihir Fir'aun. Sesungguhnya apa yang kalian bawa itu adalah sihir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menunjukkan kebatilannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan amalan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka sesungguhnya sihir, ilmu sihir sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Bahkan sihir akan menyebabkan madarat yang besar, kerusakan yang besar, baik bagi individu dan juga masyarakat. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk mereka membunuh tukang-tukang sihir, karena dengan itu kaum muslimin akan beristirahat dari gangguan mereka, kaum muslimin akan beristirahat dari kejahatan yang mereka lakukan. Ibadallah, ketahuilah sesungguhnya di masa sekarang ini kaum muslimin banyak yang tertipu dengan tukang-tukang sihir, dikarenakan mereka jauh dari ilmu, mereka jauh dari ilmu agama, sehingga mereka tidak mampu untuk membedakan mana yang tukang sihir dan mana yang bukan tukang sihir. Terlebih lagi pada masa sekarang ini, tukang-tukang sihir mereka berpenampilan sebagai seorang kiai atau sebagai seorang ustadz. Oleh karena itu, hendaknya bagi kita untuk mengetahui atau mengenal tanda-tanda mereka. Di antara tanda-tanda tukang sihir adalah mereka bertanya tentang nama orang yang datang kepadanya, nama ibunya. Bahkan terkadang sebelum orang tersebut berbicara dengan tukang sihir tadi, maka si tukang sihir akan memberitakan siapa nama dia, siapa nama ibunya, dan dari mana dia datang, dan keperluan apa yang akan dia adukan. Demikian pula di antara tanda-tanda tukang sihir adalah membaca atau berkomat-kamit dengan membaca mantra-mantra yang tidak jelas maknanya. Sehingga terkadang seorang tukang sihir dia mengatakan bahwasanya dirinya memiliki mantra-mantra yang rahasia yang tidak bisa diberitahukan kepada seorang pun, yang jika diberitahukan kepada seseorang maka mantra tersebut akan rusak. Di antara tanda-tanda tukang sihir, ayuhal muslimun, adalah meminta pakaian yang khusus atau meminta bagian dari anggota tubuh orang yang akan dikenakan madarat kepadanya, orang yang akan disihir. Dan di antara juga tanda-tanda tukang sihir adalah memberitakan berita-berita gaib, sementara tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang seorang tukang sihir dia mengatakan, pejamkanlah kedua matamu dan kabarkanlah kepadaku apa yang engkau lihat. Ini adalah di antara tanda-tanda tukang sihir. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, janganlah kita sampai tertipu dengan mereka. Walaupun mereka terkadang membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala atau menuliskannya, tapi ketahuilah bahwasanya mereka menuliskan ayat-ayat Allah dengan najis-najis, dengan disertai kesyirikan-kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang muslim untuk mendatangi tukang-tukang sihir, walaupun mereka dalam rangka untuk menghilangkan sihir yang sedang menimpanya. Dikarenakan barang siapa yang menghilangkan sihir dengan sihir, maka itu adalah haram secara syariat. Oleh karena itu barang siapa yang mendatangi tukang sihir, maka pada hakikatnya dia telah menjual agamanya. Dikarenakan tukang sihir, mereka tidak akan menerima orang yang datang kepada mereka kecuali harus melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada jin, pendekatan diri kepada syaitan dengan berbagai penyembelihan dan yang lainnya berupa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua itu akan menghancurkan dan membinasakan agama seseorang. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat," jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan menghancurkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah sihir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, maka bagi seseorang yang tertimpa suatu penyakit atau tertimpa suatu sihir atau terkena guna-guna, hendaklah dia kembalinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan, memohon bantuan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu azza wa jal, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idha da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepadaku. Ibadallah, hendaklah dia perhatian terhadap kitabullah, membaca kitabullah, terlebih lagi surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sebagaimana di dalam As-Sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna qira'ataha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah karena sungguhnya membacanya adalah barokah dan meninggalkannya akan menyebabkan kesedihan, dan barang siapa yang membacanya maka tukang-tukang sihir tidak mampu untuk memadaratkannya. Ibadallah, demikian pula seseorang hendaknya dia membaca surat ayat Al-Kursi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang membaca ayat Kursi sebelum dia tidur, maka Allah subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan penjagaan baginya dan syaitan-syaitan tidak mampu untuk mendekatinya. Di samping itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Al-Jami' dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai dari salat 5 waktu, maka tidak ada yang akan menghalanginya dari masuk ke dalam surga kecuali kematian. Demikian pula, hendaklah dia menjaga dan mengamalkan zikir pagi dan sore dan juga zikir-zikir setelah selesai salat 5 waktu. Demikian pula menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepadanya. Terlebih lagi sholat 5 waktu, dan terlebih lagi sholat fajar, sholat subuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sahih li ghairihi dari hadis Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salat subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, maka dia berada di dalam tanggungan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula meninggalkan perkara-perkara yang mungkar dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu adalah di antara sebab-sebab untuk seseorang mendapatkan keselamatan, mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari segala gangguan syaitan, dari segala gangguan jin dan syaitan. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga kaum muslimin dari kejahatan orang-orang yang akan berbuat jahat, dari makar orang-orang yang akan berbuat makar, dan dari kejahatan syaitan. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal-afiyah.